بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dinun nasiha. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahutaala beliau memberikan faedah tentang hadis Tamim Ibni Aus Ad-Dari bahwasanya Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala beliau di Sahih Muslim hanya disebutkan dalam hadis ini. Di laisa li Tamim Ad-Dari fi Sahih Muslim illa hadal hadis ad-dinun nasiha, wa laisa lahu fil Bukhari atau fi Sahih Bukhari syai', dan di Sahih Bukhari tidak disebutkan hadis tersebut. Dan hadis ad-dinun nasiha seperti hadis al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Tidak sah haji seseorang jika ia tidak wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan ruknun min arkanil hajj, salah satu dari rukun haji. Begitu pula ad-dinun nasiha, tidak akan tegak agama ini tanpa tegaknya nasiha. Dan ketika Nabi ditanya, liman nasihat untuk siapa wahai Rasulullah, maka beliau menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama nasihat bagi Allah dan kitabnya dan rasulnya. Dan maknanya nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala kembalinya kepada hamba. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan nasihat, tapi kembali kepada hamba, bahwasanya wajib bagi seorang hamba untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman dengannya, baik dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, begitu pula asma wa sifatnya. Dan wajib mengagungkannya haqqa ta'zimi, dengan sebenar-benar pengagungan, dan menyeru manusia agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu diantara bentuk nasihat lillahi azza wajal. Begitu pula nasihat untuk kitabullahi azza wajal, yaitu dengan mengagungkannya, meyakini bahwasanya kitabullah Al-Quranul Karim merupakan kalamullahi azza wajal, yang mana kalamullah sifat min sifatillahi azza wajal, dan ia memberikan inayah, perhatian yang besar dengan Al-Quranul Karim dengan banyak membacanya. Begitu pula mentadabburinya dan mengamalkan isinya di dalam kehidupannya. Ini dia yang terbentuk an-nasiha li kitabillahi azza wajal. Begitu pula nasiha li rasuli alaihi salatu wasalam. Nasihat bagi Rasulullah SAW itu dengan beriman kepadanya, bahwasanya Nabi kita merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dimuliakan dan wajib diikuti tuntunannya, dan wajib dicintai lebih dari manusia yang lainnya, bahkan lebih dia cintai dari dirinya sendiri, dan menyeru manusia agar mengikuti tuntunannya. Dan nasihat li a'immatil muslimin yaitu dengan memuliakan para penguasa kaum muslimin dan mentaati mereka pada kebaikan dan berdoa untuk mereka dengan kebaikan dan mengajak manusia untuk mentaati ulatul umur dalam kebaikan. Dan ketaatan kepada ulatul umur merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sekali lagi, ketaatan kepada ulatul umur dalam perkara-perkara yang baik. Dan nasihat li'amatil muslimin yaitu dengan menginginkan kebaikan untuk mereka dan mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri dari kebaikan. Itu di antara bentuk nasihat li'amati muslimin. Dan ini merupakan hadis yang disebut oleh beliau setelahnya, hadis Jarir Ibn Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala. Akan kita baca hadisnya pada pertemuan malam hari ini insyaAllah. Qala al-imamu muslimun rahimahullahu ta'ala. Al-imam muslim Fauzan Muslim Ibn Man Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim. Abu siapa? Abul Husain. Ahsanta. Ubaidur Rahman. Coba siapa perawi hadis yang sering kita lalui di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang namanya atau yang nama ayahnya sama dengan nama ayah Imam Muslim, yaitu Hajjaj. Siapa yang bantu? Abdurrahman. Adin. Ubaidullah. Harus yang besar ini. Ayu Bambang. Ahsanta. Syu'bah Ibn Hajjaj. Hati-hati santri, jangan kalah sama ami-ami. Alayhi barik fikum. Syu'bah Ibn Hajjaj. Namanya Syu'bah dan ayahnya sama dengan ayah Imam Muslim, Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj dan Muslim bin Hajjaj. Tapi keduanya bukan adik kakak. Qala rahimahullahu ta'ala haddathan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Aisyah. Masmuh. Abu Abdillah. Yang jawab Abu Adin. Dibantu Abu Abdul Latif. Ke belakang Abu Bakar. Ahsanta. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim. Abu Bakar Ibn Abi Syaibah rahimahullah ta'ala. Wa Zuhair Ibn Harb وابن نمير قالوا حدثنا سفيان. Nyebrang ke bawah. Allahu barik fikum. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Syaibah, qala haddathana Abdullah ibn Numair wa Abu Usama wa Hammad ibn Usama an Ismail ibn Abi Khalid an Qais an Jarir qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat serta memberikan nasihat kepada setiap muslim. Perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum, dan di sini secara khusus dalam hadis ini Jarir bin Abdillah Al-Bajali, sahabat yang mulia dan merupakan tokoh kaumnya. Beliau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat. wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Menunjukkan perkara ini perkara yang besar. Kalau bukan perkara yang besar, tidak mungkin Nabi SAW membaiat sahabatnya. Bahkan dari kalangan tokoh-tokoh sahabat. Masalah sholat itu masalah yang sangat besar. Ya, duduk yang baik. Tidak boleh bubuk. Maka wajib bagi kita untuk berikan inayah dengannya. Bahkan sudah kita lalui di Al-Jami' Shahih Malisa fi Shahihain. Pada zaman Nabi SAW, jika seorang masuk Islam, yang pertama kali diajarkan kepadanya setelah beriman adalah sholat. Diajari sholat. Dan Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya sholat merupakan amalan pertama yang kelak pada hari kiamat dihisab dari amalan seorang hamba. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Dan sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, maka tidak baik seluruh amalannya. Dan lebih dari itu, dalam tarbiyah anak-anak, Nabi SAW mengatakan muru auladakum bisab'in, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat tatkala mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum alaih wahum abna'u ashrin. Dan perintah dan pukul mereka jika tidak mau menegakkannya ketika telah berusia 10 tahun. Nah, sudah kita ketahui anak kecil yang berusia 7 tahun bahkan 10 tahun itu ghairu mukallaf, belum baligh, belum dicatat baginya dosa. Bersama dengan itu Nabi memerintahkan kepada aulia, kepada orang tua dan para pengurus anak-anak untuk memerintahkan anak mereka sholat pada usia 7 tahun. Dan pendidikan sholat kepada anak-anak itu sangat memberikan athar, pengaruh yang sangat baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita tanamkan dan ajarkan sholat kepada putra-putri kita di usia dini, maka yakin mereka akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu sangat membantu sekali dalam pembentukan anak soleh. Perhatikan sholat mereka. Perhatikan sholat mereka. Begitu pula Nabi membiat jarir berkaitan dengan ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dan zakat merupakan hakul mal, hak yang ada pada harta seseorang. Dan wajib bagi yang telah memiliki nisab wa halal haul untuk menunaikan zakatnya. Dan ketika seseorang mengeluarkan zakatnya, maka yakinlah tidak akan pernah sekali-kali mengurangi harta seseorang. Bahkan sebaliknya, zakat itu sebab tanmiyah, sebab bertambahnya dan barokahnya harta seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ambil dari sebagian harta mereka sebagai zakat yang membersihkan serta mensucikan harta mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Itu orang-orang yang melakukan zakat. Inna shalataka sakanun lahum. Sungguhnya doamu itu merupakan sebab ketentraman bagi. Dan Nabi sampai bersumpah, ma naqasat shadaqatun min mal, ya Rabbullah, demi Allah tidak akan sedekah termasuk zakat mengurangi harta seseorang. Dan syahidnya dalam hadis ini bagian akhir, wa nushhi likulli muslim, dan aku membaiat Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu yang namanya nasihat itu iradatu isail khair il mansuh, keinginan untuk memberikan kebaikan pada orang yang dinasihati, baik kebaikan dunia terlebih lagi kebaikan akhirat. Itu namanya nasihat. Dan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah kisah Jarir bin Abdillah Al-Bajali ketika beliau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim, disebutkan dan yang memiliki syarah Imam Nawawi bisa membacanya. Bahwasanya pada suatu ketika Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, beliau memerintahkan pembantunya untuk membeli kuda. Maka pembantu tersebut melaksanakan perintah dari Jarir bin Abdillah al-Bajali. Dia pergi dan mencari kuda yang bisa dibeli. Dan dia mendapatkannya dengan harga 400 dirham. Atau harga 300 dirham. Hadis secara muslim. Kemudian ketika sudah mendapatkan, dia ajak pemilik kuda tersebut untuk menghadap Jarir untuk dibayar nilai yang sudah disepakati, 300 dirham. Ketika datang kepada Jarir, pemilik kuda tersebut bersama kudanya, maka Jarir ketika tahu sudah dibeli oleh pembantunya dengan harga 300 dirham, dia katakan, kudamu lebih baik daripada 300 dirham. Bahkan dijual 400 dirham juga bisa. Maka orang tadi mengatakan, katanya, dalika ilaika ya Abu Abdillah, itu kembali kepada engkau wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah kunyahnya Jarir. Kemudian kata Jarir, katanya, bahkan kudamu lebih baik dari 500 sampai 600, 700 dan bahkan 800 dirham. Sampai akhirnya beliau bayar dengan harga 800 dirham. Lebih dari dua kali lipat harga yang telah disepakati oleh orang yang beliau tugaskan. Kemudian beliau sebutkan sebabnya. Kenapa beliau mengatakan tersebut? Beliau mengatakan, ini bayatu Rasulullah SAW ala nusili kulli muslim. Kata beliau, dahulu pada zaman Nabi SAW aku pernah membaiat beliau untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Itu ingin atau memberikan yang terbaik kepada setiap muslim. Dan tentunya teladan bagi kita. Bagaimana Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, beliau mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan janji yang telah beliau janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dalam keadaan tentunya dalam masa jual beli, syarat jual beli yang paling utama adalah antaradhin. Yang penting ridho, pembeli dan penjual saling meridhai. Misalnya ada sebuah barang, sekalipun mungkin barang tersebut nilainya 1 juta. Kalau terjadi kesepakatan dan saya ridho dijual dengan 500 ribu, itu sah jual belinya. Dan tidak ada ghadhadah. Tidak ada ghadhadah, tidak ada kesalahan pada siapapun. Tidak pada pembeli, tidak pada penjual. Kalau saling menyepakati harganya 500 ribu. Sekalipun barangnya harganya 1 juta. Tapi di sini lihat Jarir bin Abdillah ketika beliau sudah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada setiap muslim yang ia mampu, dan ia melihat bahwasanya harga parosnya itu pantas dibeli 800 dirham. Padahal sudah disepakati harganya 300 dirham oleh orang yang beliau tunjuk. Maka beliau beli dalam rangka memberikan nasihat kepada saudaranya muslim. Jadi sama dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Ibn Numair qalu haddatsana Sufyan an Ziyad ibn Ilaqah anna Usama Jarir bin Abdillah yaqul bayatun Nabiy sallam ala nusay li kulli muslim. Qala haddatsana Surayj ibn Yunus wa Yaqub ad-Dawraqi qala haddatsana Husayn an Sayyar an Sha'bi an Jarir قال بيات النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت ونصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat itu kepada beliau, dan ketaatan kepada Rasulullah adalah sesuatu yang mutlak wajib, dan ini perintah Allah. Allah kata, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Taatilah kalian Allah dan taatilah kalian Rasulnya. Begitu pula ulul amri minkum. Kemudian ketika beliau membaiatku agar aku mendengarkan taat, beliau mengatakan kepadaku, fi mastata'at, sesuai dengan kemampuanmu. Ini juga merupakan bentuk rahmat dari Nabi SAW kepada umatnya. Ini secara khusus kepada Jarir bin Abdillah dalam hadis ini. Beliau tidak membebani para sahabatnya di luar kemampuannya. Fi mastata'at, sampai ketika membaiat pun katanya sesuai dengan kemampuanmu. Ini sama dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya atau di atas kemampuannya. Fi mastata'. Kemudian syahidnya wa nushhi likulli muslim, dan aku membaiat beliau untuk memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Dan ini tentunya kalimat yang sangat agung bagi kita, terutama para thalabatul ilm. Kita para penuntut ilmu yang berusaha untuk mengamalkan ilmu kita dan mengajarkannya kepada saudara-saudara kita. Kalau kita mengetahui saudara kita membutuhkan suatu ilmu dan kita mampu untuk memberinya, sekalipun kita tidak diminta, bukan suatu aib kita tawarkan, mari kita belajar ilmu ini. Bukan aib, bahkan bagian dari dakwah ilallah azza wajalla dan bentuk nasihat. Kita ingin agar saudara kita paham dengan masalah ini, dengan ilmu ini. Itu nasihat yang sangat agung. Tentunya tidak ada pemberian, tidak ada hadiah Nabi berbahagia daripada kebaikan berupa kebaikan agama. Kalau kita memberi saudara kita berupa harta, itu suatu kebaikan yang patut disyukuri, terlebih lagi kalau kebaikannya berupa kebaikan agama yang merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba. Ini bagian nus di kulli muslim. Kalau kita melihat saudara kita butuh, sekalipun kita tidak diminta, berikan. Terlebih lagi kalau kita diminta. Tentunya mimbabin aula. Mimbabin aula. Sampai seperti pernah kita nukil, Syekh Mukbir rahimahullah, beliau pernah sampai marah. Sampai marah kepada sebagian atau salah satu dari talabahnya. Ketika beliau talib tersebut mampu untuk mengajar, dan beliau melihat dia bisa meluangkan waktunya, tapi dia beralasan katanya saya sibuk. Beliau marah besar dikarenakan hal tersebut. Dan begitu pula kita jangan merasa rugi sebagai talibul ilm ketika meluangkan waktu kita untuk mengajar saudara kita. Itu merupakan tabungan kita yang pasti akan terus mengalir pahalanya sekalipun sudah meninggal. Orang ketika meninggal kata Nabi, idza mata al-insan inqata 'amalu. Seorang ketika meninggal terputus semua amalannya. Illa thalath, kecuali tiga perkara. Dan salah satunya adalah al-ilmu, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Itu merupakan tabungan kita. Tabungan kita yang akan kita dapat kebaikannya kelak di akhirat. Dan bukan hanya di akhirat, sampai di dunia pun. Kita sudah mencobanya dan kita sudah merasakannya. Ketika kita mengajarkan ilmu kita, maka insul akan bertambah. Akan bertambah. Kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapatkan sebelumnya. Padahal kita hanya mengajar saudara-saudara kita. Maka jangan sekali-kali bakhil dengan ilmu. Jangan sekali-kali bakhil dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Sampai sebagian ulama, sekalipun banyak ditafsirkan dengan harta, tapi sebagian ahlu tafsir dari ulama menafsirkannya masuk juga di dalamnya ilmu. Wala yahsabanna alladhi yabkhuluna bima atahumullahu wa khairan lahum, bal huwa syarrul lahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengira orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepadanya itu baik baginya, bahkan justru keburukan baginya. Konteksnya dalam harta, jangan mengira orang yang bakhil dengan harta itu baik untuknya, bahkan akan menjadikan wabal baginya. Tapi kata sebagian ulama, bukan hanya harta karena itu, bahkan maksud ilmu. Jangan mengira orang yang bakhil dengan ilmunya itu baik baginya. Justru akan menjadi hujah atasnya. Ini dorongan bagi kita. Anus likuli muslim. Berusaha memberikan yang terbaik untuk saudara kita kaum muslimin. Dan ketika kita yang kita miliki ilmu, maka jangan sekali-kali bakhil dengan ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kalau kita berikan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan ilmu tersebut untuk kita. Ini materi kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.